من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul hadirin, kaum muslimin rahmakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ngelajengaken pembahasan bab istihbabul musafahah inda liqa wa bashashatul wajhi wa taqbili yadir rajulis salih wa taqbil waladihi safaqatan wa mu'anaqah al-qadim min safarin wa karahiyah al-inhina. Ing dalam bab menika wonten pinten-pinten poin, wonten pinten-pinten masalah ingkang nomor sepindah musafahah inda liqa, jabat tangan nalikane ketemu, taqbil yadir rajulis salih, ngambung tangane wong sing saleh. Ing dalam bab menika ugi muallif nyebutaken basyashah al-wajhi, wajah ingkang berseri-seri nalikane ketemu. Tereng dipun sebutaken riwayat hadise mangga insyaallah. Lan bab menika ugi nyebutaken taqbil waladihi safaqah, ngambung anake krono sebab sayang eman. Lan bab menika ugi nyebutaken mu'anaqah al-qadim, rangkulan ngerangkul maring wong sing teka sekang perjalanan. Lan bab menika ugi nyebutaken makruh hukume ngerunduk-ngerunduk. Okay, sebagian poin-poin ini sampun kita sebutakan. Lan ingkang terakhir kita nyebutakan taqbil yadi ar-rajul as-salih. Kata singkang sampun kita sebutakan, pilih masalah taqbilul yad la ba'sa bihi idha kana ar-rajulu ahlan lidhalik. Ngambung tangan, nyium tangan, nyucup tangan, niki perkara ingkang labak sabih, boten masalah kenging, nalikane tiange niku pancen tepat diambung napane tangane. Kata singkang sampun kita sebutaken, sebagian riwayat-riwayat boten sahih, ananging wonten riwayat ingkang sahih ing dalam perkara menika. Al-muhim tetos ingkang intinipun, pilih perkara takbilul yad niki perkara ingkang la ba'sa bihi, la ba'sa bihi. Ananging ulama maringi penjelasan takbilul yad niki mboten mestine mboten didadekaken kebiasaan. Tempo-tempo kadang-kadang, mboten selalu, mboten napa? Terus-terusan. Lan ulama ugi ngemutaken sebagian tiang nalikane berjabatan tangan niku kaya-kaya dheweke ngomong qabbil yadi, ambung tanganku. Niki nggih tiang singgah niki perlu di ingkari. Tiang singgah niki perlu di ingkari. Tegese tiang ingkang selalu terus berupaya ngambung tangane tiang singgah niki wau niki perlu di emutaken, perlu di gelingaken. Sebab takbilul yad niki la yakunu fi kulli marrah. Ora setiap saat ketemu cium tangan, ketemu cium tangan, ketemu cium. Boten. Faham nggih? Kaitanipun kalian takbilul yad. Tiang sepuh maring larene. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Pripun iki? Nggih. Wallahu alam, menawi ningali penjelasan ulama wau, illa anna hadza la yakunu fi kulli marrah. Illa anna hadza la yakunu fi kulli marratin yalqa. Mung bae anna hadza singa yege mau la yakunu fi kulli marrah. Ora dilakoni saben-saben. Saben ketemu, saben pisah. Nggih. Saben-saben berarti kan dinan iki. Wallahu taala alam. Mungkin nalikane lare niki badhe kesah sing mandan atau mungkin utawi nembe ketemu suwe. Ini nek saben dina wallahu alam. Nek ningali penjelasan ulama wau. Nggih, ulama maringi keterangan illa anna hadza la yakunu fi kulli marrah yalqa. Saben ketemu, saben pisah, saben ketemu, saben pisah. Niki mboten sepantes. Nggih, penghormatan, tawadhu. Nggih. Lan niku ngileres niku bagian saking napa? Tawadhu. Nek nek ningali penjelasan ulama niki wau, mboten selalu. Nggih, tempo-tempo kadang. Wallahu ta'ala. Al-muhim niki kaitanipun kalian takbilul yad, niki perkara ingkang la ba'sa bi. Hadirin hadirakumullah. Kita tingali hadis salajengipun ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab menika. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. حديث saking sahabat Abu Dzar رضي الله تعالى عنه. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika maring aku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Aja pisan-pisan sliramu remehaken perkara makruf. Aja pisan-pisan sliramu ngremehaken salah siling perkara sing makruf. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, senajan mung sliramu nalikane ketemu sedulurmu biwajhin taliq, kelawan wajah sing praupane sumeh berseri-seri. Ruahu Muslim. Hadis menika dipun riwayataken dening Al-Imam Muslim. Pesan Nabi alaihi salatu wasalam dumateng sahabat sinten wau? Abu Dzar. Rasul sallallahu alaihi wasallam maringi wasiat pesen dumateng sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Pesene Nabi dumateng sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, aja pisan-pisan siramu ngremehaken salah jeneng perkara sing ma'ruf. Jadi senajan iku perkara cilik, nek niku ma'ruf aja dianggap remeh, aja diremehaken perkara mau. Dipun gambaraken dening Nabi alaihi salatu wasalam perkara sing ketone remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, senajan sliramu mung kelawan wajah sing berseri-seri nalikane ketemu sedulurmu. Ketinggal remeh mboten iki? Lagi maksudnya niki kan sekedar ketemu guyu, ketemu sumeh, kan perkara sing ketone remeh niki. Duduk ketemu aweh hadiah, ketemu aweh duit, ketemu jujukin apa misalnya. Niki mung sekedar niki ma'ruf sing kaya niki. Modele ringan. Sumeh enteng kan? Mboten perlu modal sing akeh. Kepripun? Dasare besengut. Napa mboten bisa diusahani nggih? Ngeten nggih. Insyaallah segede upayakan lah niki nggih. Wong iki pesene Nabi kok. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, senajan seliramu mung ketemu sedulure kelawan wajah sing sumeh. Niki minal ma'ruf. Hadirin hadirakumullah, kita tinggali penjelasan makna hadis menika. Awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal insan la yahqiru minal ma'rufi syai'an. Nabi wasiat supaya menungsa aja ngremehaken perkara ma'ruf senajan iku cilik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, aja pisan-pisan wong ngremehaken perkara sing ma'ruf senajan iku cilik. Al ma'ruf wal ihsan ilan nas la tahqiranna syai'an minhu abada. Perkara sing ma'ruf, perkara sing bagus, perkara sing apik, al ihsan ilan nas, apik maring menungsa, seliramu aja ngremehaken, aja ngremehaken. Wa taqulu hadza qalil, seliramu aja ngomongaken lawang barang cilik, urusan cilik, perkara cilik aja sing ngene iki. hatta walau a'taitahu qalaman aw syai'an qalil al-qimah madian. Senajan sliramu mung aweh maring sedulurmu, teng mriki dicontoni dibaringi contoh kolam. Kolam niku pulpen. Pulpen. Watlot pulpen. Au syai'an qalil utawa salah jeneng barang sing qalilal qimah. Nilene niku mboten mirah. Nilene niku secara materi. Nek diitung ngangge duit materi niku mboten mirah. Nabi alaihi salatu wasalam pesen wasiat aja dianggap remeh. Sliramu aja ngremehaken salah jeneng perkara. Senajan iki perkara sing ketone ora mira. Fa inna hadza yadhkurul insan walau ba'dahid. Monggo satemene perkara ki mau nek jenengan niku gawe apik maring wong liya senajan niku perkara sing remeh. Yadhkurul insan walau ba'dahid, wong niku bakal kemutan terus senajan niku wis suwe ngeten niku pun pirang-pirang tahun nggih niku kemutan tiang niki kemutan. Oh aku biyen tau dinai pulpen nanti niku nggih. Aku mbiyen tau dinai napa niki? Sing dudu pulpen kaya bocah sekolah nggih. Napa diwaringin apa? Bayam suntil mungkin nggih. Ya jenengan panen bayam ana wong liwat diparingi. Tiang niki diparingi bayam suntil. Bayam suntil regane pinten niki? 500 payung mboten? Nggih, antarané 1000 tekan 500 antara 500 tekan 1000 nggih. Bayam suntil niki tiang kemutan terus. Jenengan maringi napa malih? Hah? Maringi amplop. Salah kata niku. Nggih. Maring salah sining wong. Nek niku fakir berarti sedekah, nek niku wong esuki berarti hadiah. Niki tiang kemutan. Apa maning agur itu duit? Wong ini gini, wong butuh banget, jaringan maringi, masya Allah nih. Dikenang apa? Dikenang api ke? Yadhkurul insan, walau ba'dahin sunajan niku pun suwe. Sebab niku kebagusan. Yaqulu hadzal rajul ahdani sanah kada wa kada. Tiang sing dibaringi niki wau. Cerita karo kancane napa sinten ngaten? Hadzal rajul kae mbiyen wong kae tau awe hadiah maring aku. Taun semene-semene. Nah, niku. Jaman geger. Geger niku tahun pinten? Geger niku napa geger? Ribut-ribut. Perang napa nih? Landa melebut Mali teng Indonesia maksudnya. Geger niku maksudnya. Tahun pinten? Papat pitu. Oh, tenggon ngilen, ilen nggih. Pada ngili numpang wong tanahan ngili teng pundi? Ambal. Ambalan Jogja ya. Nggih sing teng Jogja nggih wonten, terus teng Rika ditulung, teng Rika dinai napa? Dinai jerit bodol. Nggih, dinai katok bodol. Dinai napa? Sing niku manfaat banget, sing niku luar biasa. Faedahe. Nggih, fungsine. Mungkin mung dinai sega seplokan. Niku terkenang-kenang nggih. Kenangan indah. Nggih kaya niku, senajan niku remeh nggih perkara sing niku mboten mira. Hadza yadhkurul insan walau ba'dahin. Yaqulu hadzal rajul ahdani sana kadza wa kadza. Aku mbiyen tau dinai nang kae. Hadiah kaya. Fa kullu syai'in yajlibul mawaddah wal mahabbah bainan nas la tahqirhu. Apa baik sing bisa ndadekaken rasa mawaddah wal mahabbah, rasa demen, rasa sayang, rasa eman, rasa napa niku, rasa bersatu, rasa napa ngeten nggih, bainan nas ing antarane menungsa, la tahqirhu, sliramu aja anggap remeh, aja dianggap perkara kowe mau perkara sing napa remeh, la tahqirhu, kowe aja ngremehaken perkara mau, hal-hal sing niku ndadekaken mawaddah, hal-hal sing datekaken rahmah, hal-hal sing datekaken mahabbah, cinta, sayang, eman, niki aja dianggap remeh. Aja dianggap perkara sing niku remeh. Niku fungsi nilainya gede. Senajan niku sepele. Nek kula njenengan nglampahi salah jeneng perkara niki, niki datekaken siji lan sijine eman, sayang, lansanese. Niki ampun dianggap remeh. Walihada qala Rasul alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Siramu aja nganggap remeh sekang perkara sing ma'ruf, senajan mung siramu ketemu sedulurmu kelawan wajah sing sumeh. Nggih ngantos. Mboten nang ngangge modal napa-napa niki. Modale mung gelem. Sumeh. Modal rai. Rai napa modal? Kawan asli kantun nambahi karep. Nggih kan? Nggih. Jenengan mengupayakan usaha ketemu wong, sumeh ketemu wong, apik ketemu wong. Napa? Semedulur nggih ketemu wong, akrab ketemu wong, takon ketemu wong, napa? Napa angel sih niki? Terus lho. Wah, abot ya. Gini ki wau kan kondisi umum. Tutu kondisi khusus. Secara umum wong ketemu wong sumeh kan enteng. Niki kan nonton problem nang omah. Lagi patu ketekan tamu. Jadi mandek kuli patu. Lagi malam main wong ge padu ana tamu dadi mandeng ya. Arep labu maning angel ge. Padahal urung metu kabeh. Urung rampung. Nah, mok sing bener nek akhiran meneng. Ya, termasuk sifate yang mukmin niku kan napa niku bisa nahan marah ngoten kan nggih. Nah niku sing angel nggih. Nggih, la takhtab farudda damiraran nggih. Hadirin hadakumullah. Dados teng mriki Nabi alaihi salatu wasalam pesan dumateng sahabat Abu Dzar, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Talqa akhaka biwajhin talik, yakni ghairu abus. Tegese orang besengut. Orang besengut. Merengut. Berarti sumeh. Berseri-seri. Nah ini kadang-kadang kan kulo jenengan duwe problem nggih. Tanggal tua ke wong digawe. Weteng. Aduh, sore sing guyon iki. Lah terus pripun iki? Nggih. Utawi kadang-kadang nggih. Tiang niku sing kula jak sing kula jenengan jak sumeh niku besengut mawon. Nggih sing kula jenengan mboten ngerti nggih. Nggih diupayakan tetep bae niku. Diupayakan tetep kula jenengan niku berupaya napa? Sumeh. Justru mungkin dadi hiburan nggih tiang niki. Nggih, niki minal ma'ruf. Niki termasuk perkara sing ma'ruf. Niki dadi sebab mawaddah, rahmah, mahabbah. Jadi hal-hal sing niku ndadekaken wong seneng, wong napa niku? Dadi rukun, wong niku dadi nggih seger suasanane. Semangat niki minal ma'ruf. Termasuk perkara sing napa? Ma'ruf. Allah Azza wa Jalla nyebutakan ing dalam salah sawalipun ayat, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Wadhkuru nikmatallah lan kowe kabeh pada aimuta maring nikmate Allah sing Allah Ta'ala wis aweh maring kowe kabeh. Id kuntum a'da'an nalikane kowe kabeh mbiyen siji lan sijine bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum monggo Allah Ta'ala dadekaken siji atimu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan monggo kowe kabeh dadi kelawan nikmate Allah dadi sedulur. Terus agama kita niki agama mahabbah, agama al-ukhuwah, agama seduluran. Terus diupayakan ganti mesem, ganti napa, terus wonten ukhuwah wal mahabbah. Wallahu ta'ala. Nggih, terus intine teng mriki, hadis menika kula njenengan ampun ngremehaken perkara sing ma'ruf senajan niku cilik nggih, senajan niku mung sekedar kula njenengan ketemu wong wajahe napa? Berseri-seri. Hadirin hadirakumullah, kita tinggali hadis salajengipun. Wa Nabi Hurairah. Nih, hadis terakhir saking bab menika. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Faqala al-Aqra ibn Habis innali ashratu minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pengendikanipun sahabat Abu Hurairah, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasana ibn Ali. Nang salajening dina Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambung Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Sinten Hasan bin Ali? Putune Nabi. Al-Hasan huwa ibnu Fatimah bintu Muhammadin binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak lanangnya Fatimah. Berarti Nabi kaki nengge. Kaki sekang jalur ibu. Nabi alaihi salatu wassalam yuhibbul Hasan wa yuhibbul Husain. Hasan Husain. Niki kali-kali ya, putune Nabi sing disenengi. Innahuma Nabi nate ngendika, innahuma sayyida syabab ahli jannah. Satemene Hasan lan Husain loro-lorone sayyide pemuda ahli surga. Tokoh lah. Pemuda sekang ahli surga. Al-Hasan niki lebih mulia tanimbang Husain. Loro-lorone mulia. Hasan lebih mulia tanimbang Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, "Inna ibni hadza satemene putuku kiye sayyid wa sawfa yasluhu Allah bihi baina fi'ataini minal muslimin. Inna ibni hadza sayyid." Satemene putuku kiye sayyid. Apa sayyid? Raden. Pas mboten di maknani raden. Hah? Tokoh. Nangge wong sing mulia lah. Inna ibni hadza sayyid wa sawfa yasluhu Allah bihi baina fi'atain. Allah taala bakal ndamekaken kelawan putuku kiye ing antarane kelompok loro sekang kaum muslimin. Nggih, niki kedadeane. Kedadeane niku kan sejarah ngaten. Nalikane Ali bin Abi Thalib dados khalifah. Ali bin Abi Thalib niki dipateni dening Al-Khariji, pemberontak. Wong Khawarij ngoten nggih. Qatalahul Khariji kana allazi tawalla al-khilafah ba'dahul Hasan ibnuhu al-Akbar wal afdal. Samunipun Ali bin Abi Thalib di napa niku dibunuh dening sinten? Tiang Khawarij, teroris. Nggih. Penggantine niku Hasan. Penggantine Ali sinten? Hasan. Hasan iki sing tua, Husain sing nom. Hasan Husain. Niki biasane nek anak ibu-ibu lahir ora biasanya dijenengi sing metu disit Hasan, sing metu keri Husain. Hasan Husain. Hasan sing lebih napa? Tua. Husain sing lebih nom. Hasan sing lebih tua lan sing lebih mulia. Hadirin hadzakumullah. Nalikane Hasan iki pengganti sinten? Ali. Ningali situasi kondisi politik saat niku memanas nggih. Lamma ra'a mun anna munaza'atahu li Muawiyah al-khilafah sayahsulu fiha safak dima. Suasana politik memanas wonten dua kubu nggih, kubune Hasan kubune Muawiyah waktu niku. Lan suasana niku tegang. Nek mboten wonten sing ngalah niki mangke wonten pertumpahan darah. Peperangan. Doror adim. Niki bahaya banget. Tanazala radhiyallahu taala anhu alil khilafah. Hasan niki ngalah. Nggih, pancen kadang-kadang nek wonten ribut-ribut kaya niki kudu wonten sing ngalah nggih. Nek wonten sing ngalah bahaya. Niki nek ngalah ketone hina napa nggih? Hah? Ketone ngaten niku lho. Lah wong ribut-ribut, wong padu karo bojone ngalah bae ketone anu nggih Pak Rohmat. Sepaduk ngalah. Ora kalah ning ngalah ngaten nggih. Nggih ketone kok beda karo nek padu menang niku lho. Nggih niku biasane egone nggih. Wong niku egone niku kaya niku. Dadi aja ngerti kalah, mbok salah ya aja ngerti kalah ngaten nggih. Hadirin hadirumullah, nggih niki diantara kemuliaan sinten? Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Nalikane suasana politik waktu niku tegang, panas, Hasan niki ngalah. Tanazul anil khilafah. Nggih, khilafah diserahkan maring sinten? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab nek niki mboten ngalah, niki sayak sulufiha safa dima. Niki bakal kedadian pertumpahan darah, perpecahan, peperangan. Niki bahaya. Nggih. Hasan radhiyallahu taala anhu niki ngalah. Diserahaken kekhalifahan niku maring sinten? Muawiyah. Tanazulan. Taman pun diserahkan full penuh. Nanti niku. Nggih. Kepripun? Nek teng mriki pripun? Ngaten nggih. Nggih, niki bulanan niki dadi fadilah sinten? Hasan. Berhak Hasan niki mempertahankan berhak. Ana ing tanazul ngalah. Sebab ningali kondisi lan keadaan nek mboten ngalah niki bakal kedadian pertumpahan darah kaum muslimin. Ketih niku lho. Niku urusannya urusan apa? Dima. Urusan ketih. Nggih. Fa aslahallahu bihi bainal ummah. Saking tindakane Hasan iki. Saking tindakane sinten? Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma niki. Umat dadi siji. Jadi islah, fa aslahallah bihi bainal ummah. Engko Allah taala ndamekaken kelawan sebab Hasan. Ya, dan penyebabnya niki perdamaian, ketenangan, ketentraman. Niki kedadian kelawan sebab ngalaeh Hasan. Bihadza lahu mangkibah adhimah. Kelawan tindakane Hasan niki, niki keistimewaan sing gede, kemuliaan sing gede. Padahal Hasan niku ahak bihi li Muawiyah, luwih berhak dadi penguasa tenimbang sinten? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ananging mengantisipasi fitnah, main boten nonton perpecahan, main boten nonton pertumpahan darah, Hasan bin Ali napa? Ngalah. Niki napa ingkang dipun ngendikaken dening Nabi wau, innabni hadza satemene putuku kiye sayyid ke sayyid wa saufa yasluhullah bihi baina fi'atain. Allah taala bakal ndamekaken kelawan putuku kiye ing antarane kelompok loro minal muslimin. Okay. Berarti nek misale Hasan waktu niku mboten ngalah, niki saged napa? Perang gede niki. Bainal muslimin. Bainal muslimin. Nggih wong tok pimpinane pun nrima, nggih pendukunge pun beres kabeh niku. Oh teng mriki benten nggih. Nggih. Wong sing bal-balan sing bal-balan karo sing bal-balan be. Ora ana masalah niki suportere gelut. Ngeten niku nggih. Nggih. Hadirin hadirakumullah. Kita tingali penjelasan salajengipun. kaitanipun kalian kalian kisah Hasan niki wau. Kisah Hasan Nabi alaihi salatu wasalam nang salajeng dina ngambung sinten? Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Tengriku onten salah setunggalipun tokoh Bani Tamim. Tokoh Bani Tamim, kepala suku lah ngaten. Bani Tamim. Al-Aqra Ibnu Habis. Al-Aqra Ibnu Habis. Aqra bin Habis niki tokoh pemimpin Bani Tamim. Nah, nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambung sinten? Hasan putune. Al-Aqra bin Habis niki terheran-heran. Napa? Kumun. Nggih, deleng Nabi ningali Nabi ngambung putune. Kumun. Nggih. Nggih, tasi cilik. Nggih, tasi bocah ngaten nggih. Al-Aqra bin Habis sanjang ngaten, "Kaifa taqbalu hadza tifla?" Kok njenengan ngambungi bocah cilik? Faqala lan dheweke niki sanjang ngaten, "Innali asyrah minal walad." Kula gadah anak 10. Ma qabbaltu wahidan minhu. Kula dereng nate ngambung anak kula. Kepripun kejaba biyung e? Iki anake 10, ora tau diambung. Dadi lahir prol nanti gedhe nganti napa nggih ora tau di ora tau disayang, ora tau ora tau diambung, ora tau di eman ini kok nggih. Nggih. Niki kebiasaan jahiliyah niki mbok nggih. Nggih. Nggih. Jadi napa meli kepala suku gengsi nggih. Aqra bin Habis niki tokoh Bani Tamim ningali Nabi alaihi salatu wasalam ngambung Hasan bin Ali gumun terus dheweke sanjang kula gadah anak 10 ma qabbaltu wahidan minhum siji ba ora mboten nonton sing kula ambung kecuali bojone. Allahu musta'an. Faqala nabiyyu alaihi salatu wasalam mongko Nabi alaihi salatu wasalam ngendika pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam, "Man la yarham la yurham." Man la yarham la yurham. Sapa wonge sing dheweke ora duwe rasa iman, ora dieman. Man la yarham la yurham. Sapa wonge sing ora duwe rasa rahmah, kasih sayang, la yurham, ora dieman. Napa manane? Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Wong sing ora duwe rasa iman maring menungsa ora dieman dening Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Gawat niki. Nek mboten dieman dening Allah kan bahaya niki. Wong sing ora duwe rasa iman maring menungsa, ora duwe sayang maring menungsa, ora dieman dening sinten? Allah. Allah Ta'ala mboten maringi taufik nggih tiyang niki rasa iman. Fadalla dzalika ala jawazi taqbilil aulad asghar rahmatan wa safaqa. Hadis niki dadi dalil kenging ngambung bocah-bocah cilik ule ngambung niku rahmatan wa syafaqatan sebab duwe rasa welas, duwe rasa iman. Sawaun kana min abnaika. Napa sing diambung anak-anakmu? Aw min auladi abnaika. Utawa anak-anake anak-anakmu. Berarti putu nggih. Wa banatika. Anak wadonmu. Aw minal ajanib. Utawa anak-anak niki wau. Sekang anak-anake wong liya. Tegese dudu putune dhewek. Dudu anake dhewek. Ning anake wong liya. Lian hadza yujibur rahmah. Sebab sehingga yang mau dadekakan rahmah. Dari dua rasa apa? Iman. Wa anna ladeka qalban yarham. Ananang atimu dua rasa welas. Welas maring bocah-bocah cilik. Wa kullama kanal insan bi ibadillah arham. Saben-saben ana wong sing maring hambane Allah sayang iman, kana ila rahmatillah akrab. Wong kue mau maring rahmati Allah lebih cedek. Hatta inallaha azza wa jalla ghafara, sehingga Allah azza wa jalla aweh pangapura limraatin maring wong wadon baghiyin zaniatin. Wong wadon niki WTS pelacur. Ghafarolaha, Allah ngapurani maring pelacur mau. Nalikane pelacur kue mau eman maring asu. Tue rasa welas maring asu. Asu niki ngelilingi sumur. Kepengin ngumbe ngelak nganti mangani lebu. Sebab napa nih? Sebab ngelake pelacur niki. Mudun terus gunakaken sepatune nggo wadah banyu terus munggah terus diparingaken teng sinten? Asu. Kelawan sebab niki Allah ngapurani. Lah nek niki maring asu kaya niku lha apa meneng ring wong nggih. Nggih. Lah napa malih maring sinten? Menungsa wong maring asu mawon niki bisa dadi sebab di ngapurane dosa. Nggih, terus tiyang sing duwe rasa eman, duwe rasa sayang niki dieman dening Allah azza wa jalla. Man la yarham la yurham. Wong sing ora duwe rasa eman ora dieman dening Allah azza wa jalla. Gaya niki hadis tatas dalil yang bagi lil insan ayaj'ala qalbahu layinan. Seyogyane menungsa dadekaken atine lembut, alus, eman, sayang. Benten kalian napa sing dilakoni dening sebagian tiang-tiang sing sufaha, wong-wong sing bodoh. Nggih, nek ana bocah cilik diusir, disentak, ditendang, diurak. Niki mboten sesuai kalian bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Terkenal galak niki tiyang. Dadi akhire bocah-bocah niku maring dheweke niku adoh wedi. Nggih, niki mboten sesuai bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Coba tingali Nabi alaihi salatu wasallam. Kali bocah-bocah akrab, kali putune akrab. Ngantos-ngantos Nabi salat mboten jaluk. Nabi sek sujud ditunggangi dening sinten? Putune. Nggih jaranan. Nggih sujude ngantos suwe. Lan dipun tangledi sak sampun rampung dening sahabat kene napa jenengan ya Rasul kok sujude dangu. Nggih sebab aku ditunggangi dening putuku. Ngono nek aku menyat tiba. Niki kan rahmah. Niki napa? Rahmah. Kasih sayang. Nggih. Nabi alaihi salatu wasalam nate khutbah. Putune kalih niki Hasan lan Husain nganggo sandangan anyar. Tiba Nabi alaihi salatu wasalam mandek khutbah. Khutbah niki resmi khutbah, Suk khutbah niki, suk maringi ceramah. Ning ningali sinten? Hasan, Husain tiba yamsyani wa ya'sarani fanazala min minal mimbar wa hamalahuma. Digendong, dipopong. Lan Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Satemene banda-bandamu lan anak-anakmu dari ujian. Nabi alaihissalatu wassalam ningali Hasan Husain tiba loro-lorone niki mboten tahan. Nggih. Mboten tega napa nggih. Akhire Nabi alaihissalatu wassalam nazala fahala fahamalahuma. Al-muhim nggih niki akhlak ingkang mulia iman maring sinten? Bocah-bocah cilik. Lan niki amalan ingkang dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.